bersama Fias Lindes. Dari pagi ini kita akan sama-sama membahas tema tentang miskin ingat, kaya ingkar. Iya. Baik, langsung saja saya akan absen dulu majelis taklim yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Yang pertama adalah majelis taklim Anas Purwosari Purwokerto. Waalaikumsalam. Iya, berapa orang dari Anas? 65. Terima kasih sudah hadir di sini. Yang berikutnya adalah majelis taklim Hajah Siti Fatimah Kedung Wuluh Purwokerto. Iki sama-sama Purwokerto tapi lain kecamatan. Ya. Ini ayah berapa orang? 78. Iya, lain majelis juga, lain kecamatan. Ya. Ya. Yang berikutnya adalah majelis alim Ar-Rahman Cipadung Bandung. Assalamualaikum. Itu sampingnya kolek bu, bagi tidur. Bilangin mobilnya mau jalan. Gitu. Tidur aja, ngantuk ya bu ya. Gak apa-apa ibu, tidur aja kalau ngantuk. Ya. Paling ibu disorot sama kamera. Iya. Baik pemirsa, sekarang saya langsung berikan kesempatan mama untuk tausiah. Kita akan sama-sama ikuti dengan tema miskin ingat, kaya ingkar. Silakan ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miskin ingat, kaya ingkar. Manusia terbagi 4 golongan tentang kekayaan. 1. Lagi senang ibadah terus kepada Allah. Yang kedua, lagi susah ibadah kepada Allah. Lagi senang enggak? Kalau yang pertama senang susah ibadah. Yang kedua senang susah tidak ibadah. Yang ketiga senang ibadah, susah tidak. Yang keempat, senang tidak ibadah, susah ibadah. Mana yang paling baik? Senang susah ibadah. Yang pertama, senang susah ibadah. Jadi senang ibadah, susah ibadah. Siapa di antara Anda yang mau jadi orang kaya? Turun. Siapa di antara Anda yang pengen jadi orang kismin? Yang namanya rezeki semua telah diatur oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6, semua binatang yang melata di alam dunia Allah berikan rezekinya. Cuman ada rezekinya banyak, ada yang sedang, ada yang biasa, ada yang sedikit. Jangan pakai ribut. Anda silakan lihat surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jangan kamu iri hati dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain yang dilebihkan daripada yang lain. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Laki-laki dapat bagian dengan apa yang dia usahakan. Perempuan dapat bagian dengan apa yang dia usahakan. Hasil yang diperoleh satu jarum, satu jalur dengan usaha yang orang tadi lakukan. Kalau dia usahanya keras, lillah karena Allah, Allah berikan juga sesuai dengan perjuangan dia. Kalau dia berleha-leha, itulah hasil yang akan dia peroleh, kata Allah. Kalau seandainya kita menginginkan jadi orang kaya, tapi kekayaan tidak diberikan, boleh jadi kata Allah, kalau dia jadi orang kaya, sombong nanti. Tidak bisa bawa. Mungkin dia sedangnya pas-pasan. Biar kalau dapat, ngitungnya lebih mudah. Namun, apapun yang terjadi, yang namanya hidup, rezekinya ada. Semenjak dalam kandungan orang tua kita. Tapi walaupun apa yang terjadi, Jangan memandang rendah dan hina orang yang tiada berpunya. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabat yang beriman, orang Islam, tapi kebetulan mereka orang miskin. Datanglah sekelompok orang kaya yang pengen ngobrol dengan Rasul, ada masalah. Ketika mereka datang, ya Rasulullah, mereka tuh yang miskin, suruh pergi dulu. Langsung Allah turunkan ayat, jangan mengusir orang-orang yang telah benar-benar ibadah kepada Allah. Kenapa? Anda lihat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di mata Allah hanya orang yang paling takwa. Insyaallah kita termasuk golongan orang yang paling takwa. Kalau kita sudah maksimal berusaha, ini yang kita peroleh, syukuri. Ini karunia dari Allah. Gambaran hidup di alam dunia digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 158. Innas Safa wal Marwata min sa'airillah. Safa Marwa itu gambaran kehidupan di alam dunia. Baik laki-laki maupun perempuan di alam dunia wajib berusaha. Usaha di alam dunia kata Allah dimulai dari Safa, diakhiri di Marwa. Safa artinya ketegaran hati. Safa artinya kesucian hati. Kenapa? Artinya siapapun Anda di alam dunia, berusaha dimulai dengan jiwa yang tegar. Orang bisa, saya bisa. Jangan mengasihani diri sendiri. Terang aja dia modalnya gede, modal dengkul kalau ulet, karena Allah rezeki pasti datang. Usaha dimulai dengan safa. Safa itu kesucian hati. Saya berusaha karena Allah, mengharap ridho Allah. Jangan mikirin gengsi. Kalau Anda bisa jualan uduk silakan, jualan kudungan silakan, jualan pecel silakan, karena Allah. Usaha di alam dunia, di Aidi Marwa, Marwa bersyukur ini nikmat. Alhamdulillah ya Allah, ini rezeki yang Kau berikan kepada saya. Marwa menghargai orang lain. Jangan sombong merasa gue hebat. Jangan sombong jadi orang kaya. Sekaya bagaimanapun manusia pasti membutuhkan orang miskin. Benar apa benar? Rumah orang kaya dibangun. Yang membangun rumah orang kaya, orang kaya orang miskin. Genteng rumah orang kaya bocor. Yang betulin orang kaya orang miskin. Orang kaya punya mobil mewah, Jakarta macet, ogastir sendiri, nyari sopir. Orang kaya orang miskin. Orang kaya gak mau nyuci, gak mau bedah, gak mau neriska, gak mau nyapu, gak mau ngepel, nyari pembokat. Orang kaya orang miskin. Jangan jadi orang kaya sombong. Misalnya orang kaya dengan teman-temannya makan di restoran mahal, sopirnya dijemur di parkiran. Salah. Mereka berpikir sopirnya puasa tiap hari. Harusnya mereka berpikir sopir sama dengan saya, manusia biasa yang punya rasa tak lapar. Ajak makan, kalau gak mau ngajak makan, kasih uang minimal 25 ribu, ketoprak 10 ribu, minuman 4 ribu, sisanya dikantongin buat anaknya. Begitu juga pembantu. Kita berpikir kalau saya di posisi mereka, kita banyak-banyak nyonya, sombong. Pembantu lagi nyapu, prak, kucinya pecah, dimaki-maki, suruh ganti, lalu potong gaji. Artinya nyonyanya bukan orang beriman. Memang sudah saatnya pecah. Makanya walaupun Anda jadi orang kaya, jangan ingkar kepada Allah. Anda lihat Al-Baqarah 152. Fadkuruni adzukurkum waskuruli walatakburun. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat kepada kalian, bersyukur dengan nikmatku. Jangan kalian kufur dengan nikmat. Makanya kaya maupun miskin tetap bersyukur dengan nikmat Allah. Jangan sampai kalau lagi miskin ingat kepada Allah, lagi kaya ingkar kepada Allah. Artinya dia kufur nikmat. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Nauzubillahi min dzalik. Iya, itu dia tausiah mama untuk tema kita, miskin ingat kaya ingkar. Dan ibu-ibu dipersiapkan saja pertanyaannya, karena setelah ini giliran ibu-ibu untuk bertanya. Yang dari Purwokerto, dari manapun juga boleh bertanya. Dan sebelum kita berpisah, saya akan mengundang dulu satu tamu yang istimewa ini. Ada Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabare? Aman. Aman. Ya. Pangestu. Ya. Aman. Alhamdulillah Pangestu, alhamdulillah. Iya. Dari mana? Di mana, di Jogja? Kena debu. Kena debu, tapi mudah-mudahan segera berangsur baik, karena Jogja memang kena kelut itu, sekolah diliburkan dan bandara tutup. Sehingga ya kemarin sempat mau pulang enggak bisa, sehingga pasti saya pulang, anak saya komentarnya, mah Bang Toyib pulang. Karena nggak pulang lama. Oke, kita akan break dulu sebentar, nanti kita kembali lagi di sini tentunya di Mama dan A bersama Fian. Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah ada solusinya. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Mama dan A bersama Fiostin DS, dan kita juga masih bersama Ustadz Wijayanto, masih membahas tema tentang miskin ingat kaya ingkar. Masih ada beberapa majelis taklim yang belum diabsen, saya akan absen dulu. Ini adalah majelis taklim As-Sakinah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ada berapa orang lenteng nih, Tek? 60. Iya, dekat stasiun ya. Sebelah mananya rel? Sebelahnya rel, ya. Tengahnya rel, ya. Oke, yang berikutnya adalah Majelis Alim Wali Sanga Cipedang Indramayu. Piye kabar iki? Api? Api kabeh? Api, ya. Piro orang? Terowong. Terima kasih ya Bu, sudah hadir di sini. Oleh-olehnya juga sudah saya terima. Terima kasih. Iya. Dari Purwokerto juga oleh-oleh udah diterima, keripik, ya tinggal nasinya aja. Oke, baik, sekarang saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya langsung. Siapa yang ingin bertanya, Bu? Siapa mau nanya? Dari ini dulu, boleh, Purwokerto ya? Iya, Indramayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari nama saya Juria dari Cipedang Indramayu. Iya. Curhat dong, Mah. Iya. Saya punya suami, Mah. Kalau ada orang cantik tuh Mah mintanya salaman, enggak mau diusulin, Mah. Maksudnya, Mah. Pakai baju. Enggak mau dicopot, Mah. Berjanda terus gimana itu? Kan kepikirannya ke dalam-dalam, Mah. Gimana itu, Mah? Dosa enggak? Kayaknya suami ibu kayak Marwoto. Ada mah orangnya di sini. Pak, saya punya suami. Suami saya kalau salaman sama orang bohai, orang cantik, gak mau dicopotin. Sebetulnya suami Anda normal. Dia tahu yang bohai, dia tahu yang cantik, cuman jangan diterusin. Rasul bersabda, pandangan pertama untukmu, pandangan kedua darimu. Memandang yang pertama, kata Allah, hei manusia, aku agung, aku mulia, aku berkuasa. Lihat menciptakan cewek secantik dia, cowok setampan dia, silakan dilihat. Begitu Anda ngedip, membuka mata, darimu di situ dosa. Makanya kalau Anda cewek suka cowok, cowok suka cewek, Anda senang, jangan ngedip-ngedip, molotot. Tapi sebagai istri, Mah, ngelihat kayak begitu kepikiran apa ke dalam-dalam? Lah iyalah. Makanya Bapak salaman. Sampai. Oke, ya. Baik, terima kasih ya, Bu, ya. Dari hati yang paling dalam. Ya. aman. Saya tidak mau ditambahin. Iya. Naruri laki-laki justru itu normal kata Mama Dedeh. Kalau laki-laki senang sama wani, kalau laki-laki senang sama laki-laki, belum ada obatnya. Maka yang penting ya, Rasulullah bersabda, kalau kamu melihat kecantikan orang lain, salurkan kepada istrimu. Karena sering itu juga faktor di luar-luar, cantik-cantik di rumah, pertumbuhannya melebar menyamping terus. Menghina gue. Ada yang tersinggung kayaknya. Ya alhamdulillah, nanti kalau banjir. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu yang cantik jelita, bukan bentuk tubuhmu yang ada, hatiku. Alhamdulillah. Nanti kalau banjir gak usah cari pelampung, tinggal mama. Oke baik. Iya masih ada. Iya. Oke, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa tema kita di pagi hari ini adalah miskin ingat, kaya ingkar. Bukan salaman lama, apa ke dalam-dalam ya. Saya mau nyetopin tapi udah nanggung tadi ya. Kok jadi begini ya. Oke, baik, yang berikutnya sama lagi mau nanya, Bu. Ini sesuai tema ya, Bu ya. Ya, silakan ini, Bu. Dari Lanteng Agung. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Ibu Kusmiasih dari Majelis Taklim Anas. Oke, Bu Kus. Desa Purwosari, Kecamatan Bojonegoro, Purwokerto. Oke, Bu Kus. Curhat, Ma. Iya, Dok. Yang ingin saya tanyakan, Ma, apakah hukumnya terhadap orang yang sudah biasa, tadinya biasa, terus kaya, dengan orang lain itu merendahkan? Iya. Itu saja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Kus. Dunia ibarat roda berputar. Kadang di bawah, di samping, di atas. Bokeh, biasa, kaya. Rasul bersabda, kalau kalian lagi di atas, jangan lupa kepada yang di bawah. Agar kalau kalian lagi di bawah, yang di atas ingat kalian. Kalau kita lagi susah, biasa, senang, jangan lupa bersyukur dengan nikmat Allah. Agar kalau kita lagi paling bawah, Allah yang di atas ingat kepada kita. Rasul bersabda, sungguh ajaib perkara orang yang beriman. Kalau mereka mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, mereka bersyukur, syukur itu baik baginya. Kalau mereka mendapatkan musibah, ketidaknyamanan, mereka bersabar, sabar itu baik baginya. Kalau ada orang yang lagi susah, baik, begitu kaya, sombong, artinya kalau orang Sunda namanya itu adalah jojodog naik kasalu. Arti jojodog? Tahu, itu Petro dadi ratu. Iya, dulu miskin, sekarang kaya, lupa daratan, lupa lina, litu, linggo, lico, lali anak, lali putu, lali togo, lali. Oke, kalau di Padang itu namanya malin kundang, ya. Gue asal aja biar ada perwakilan. Ini dia pemirsa sekalian, Indosiar versi Jawa Tengah. Oke, begitu Bu Kus. Terjawab pertanyaannya ya Bu Kus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang berikutnya siapa lagi yang mau bertanya, Bu? Siapa yang mau nanya? Oke, ini sebelah sini. Silakan. Silakan, Bu. Dari Purwokerto. Ya. Iya, ya. Ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratini, iya, dari Majelis Taklim Asakinah Lenteng Agung. Oh, Lenteng Agung. Namanya Ratmini. Ratini, Mah. Ratini. Ibu kita Ratini, ya. Curhat dong, Mah. Iya, Bu Rat. Begini, Mah, saya mau tanya, Mah. Ada seorang suami, ya, Mah. Iya. Waktu miskin, lengket kayak perangkok mah. Mah kita. Pas sudah kaya agak belagu mah. Masih genit gitu, suka genit sama perempuan ya. Oh iya. Suka genit. Ya Abdel banget ya. Sholatnya juga jarang-jarang gitu mah. Apa suami seperti itu kita masih harus taat mah. Nah, tuh. Begitu aja mah. Begitulah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul bersabda, ada tiga kelompok manusia yang jangankan sudah mati, masih hidup pun diazab oleh Allah. Satu, manusia yang menyakiti hati orang tua dan mertua. Orang Padang bilang malin kundang. Dua, orang yang menyakiti pasangan. Suami menyakiti istri, istri menyakiti suami. Setelah haji wada, Rasul berpidato. Wahai para sahabat, hati-hati kalian dengan istri kalian. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Kalian menikah dengan istri kalian dengan menyebut nama Allah. Kalian halal berhubungan badan dengan istri kalian dengan menyebut nama Allah. Kalau kalian menyakiti mereka, urusannya langsung dengan Allah. Kalau istri Anda tidak berani melawan, Allah yang ngatur segalanya. Hati-hati. Ketika susah, sepiring berdua, segelas berdua, setikar berdua, lengket kayak perangkok. Kaya, jabatan naik, fasilitas banyak, main cewek kemana-mana. Jangan lupa, waktu terus berjalan. Pensiun, fasilitas habis. Cewek yang kedua cuma nyari duit. Setruk. Balik lagi sama yang tua. Emang enak. Iya, enak tuh. Kalau sudah setruk, terus jadi stop. Kalau sudah stop, bilahi taufik wa hidayah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayaknya udah pada siap semua ini dua ya. Parahnya ke situ terus ya. Oke, Murat ini udah. Udah, A. Iya. Ketemu ya. Iya, sama-sama. Ketemu lagi. Iya, ketemu lagi. Iya, ketemu lagi. Ketemu juga. Ada juga kayak begitu di Lenteng Agung ya. Bahasa Kamsu Upai. Iya. Lenteng Agung begitu. Ya, baik. Sekarang kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini. Di Mama dan A. Bersama Fiastin Des. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah ada solusinya. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi Mama dan A bersama Fiostin DS. Juga masih ada Ustadz Wijayanto dan juga masih ada Anabel. Tadi belum di absen ya. Gak apa-apa kan? Maafin saya ya. Makasih atas maafnya. Masih ada pucil. Iya. Oke, baik, kita masih membahas tema tentang miskin ingat kaya ingkar. Dan giliran ibu-ibu lagi yang mau bertanya. Siapa lagi, Bu, yang mau nanya, Bu? Siapa mau nanya? Ibu mau nanya? Tadi udah nanya belum? Belum ya, kalau belum berdiri. Oke, oke. Boleh berdiri, Bu. Ngadep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Sarya dari Purwokerto, Sawangan, Kripik. Ya. Ini curhat dong, Ma. Iya dong. Begini, Ma. Saya punya anak 5 sarjana semua, terus mantunya 5 sarjana semua. Ma. Tapi kenapa kok sholatnya susah, Bu? Ma, ada yang susah banget. Iya. Bu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya. Banyak kita orang tua salah ngomong sama anak. Kuliah yang benar ya. Belajar yang pinter, biar berhasil tuh si Anu lihat anaknya. Semua sarjana, rumahnya gede-gede, mobilnya mewah-mewah. Salah kali. Sarjana, rumahnya gede, mobilnya mewah. Kalau kagak sholat buat apa? Islam itu agama yang seimbang. Anda lihat Al-Qasas 77. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah. Walatan sarasiba kaminat dunia. Tuntutlah oleh kalian. Apa yang Allah ajarkan tentang akhirat. Jangan lupa urusan dunia. Saya yakin salah didik dari awal. Makanya jangan hanya dunia yang dikejar. ibadah, seimbangkan. Anak itu ada 4 kelas. Yang pertama Qurrata Ayun, Al-Furqan 74. Yang kedua Zinatul Hayati Dunya. Anda lihat dalam surat Al-Kahfi 46. Hanya perhiasan dunia, ibadahnya kagak ada. Yang ketiga fitnah ujian, nyebelin mulu. Anda lihat At-Taghabun ayat 15. Yang keempat aduwwum mubin, musuh yang sangat nyata. Yang Anda sampaikan adalah anak kelas yang kedua, dunia doang. Maaf, boleh jadi dari awal tidak digiring ke agama. Makanya para ahli pendidikan mengatakan ada 4 faktor yang menyebabkan anak baik atau buruk. Keluarga, sekolah, lingkungan, bacaan. Keluarga sudah baik, masukin anak di pesantren. Yang 50% agama. Kita kadang-kadang malu punya anak di pesantren. Ibu, anak ibu sekolah di mana? Entu die, SMP 1 enggak dapat, SMP 2 enggak dapat. Yarin deh di pesantren. Akhirnya ngehina pesantren. Bangga dong umat Islam. Anak saya masuk pesantren. Yuk, sekarang arahkan karena kewajiban kita. Jadi ini mah yang mantunya yang susah banget. Iya, sama. Bu, ku anfusakum wahlikum nara. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Perintahkanlah seluruh keluarga kamu untuk sholat bersabar. Kenapa? Ngajak piknik gampang, ngajak makan gampang, ngajak ke pantai gampang, ngajak sholat susah. Ajakin, kasih contoh, doakan. Oke? Okay? Iya. Ini kan mantunya yang susah. Iya, nah, makanya satu mindsetnya dulu yang harus dirubah, pikiran kita, pandangan kita dirubah dulu. Karena orang kita itu selalu menyebut anak saya jadi orang. Yeah. Itu artinya sudah kah? Yeah. Kalau gitu kita harus berani. Kalau anak ibu jadi orang semuanya saya nggak heran. Kalau anak ibu jadi monyet, nah itu hebat. Jadi kalau belum kaya belum orang. Maka penting untuk sekarang ini perhatikan betul. Jadi jangan sampai kita bangga hanya karena dunia. Betul ya Bu? Buat apa sepohon kayu itu ya? Ya. Kalau nggak sholat apa gunanya? Ya. Udah itu aja. Ya. Baru gue mau stop. Akhirnya sadar ya. Iya. Panjang-panjang juga ya. Oke, yang berikutnya siapa lagi Bu yang mau nanya Bu? Siapa mau nanya? Sebelah sini ada. Nah ini baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dewi dari Majelis Taklim Hajah Siti Fatimah Kedungguluh Purwokerto. Curhat dong Ma. Mama, yang mau saya tanyakan adalah lebih baik mana, miskin tetapi ingat, kaya tapi ingkar? Lebih baik kaya dan ingat. Dan ingat. Kaya dan ingat. Ngapain ya. Miskin ke si Ogah? Capek deh. Ya. Mendingan kaya tapi ingat. Daripada Anda miskin tidak ingat. Itu namanya orang pingsan. Ya. Anda lihat Al-Baqarah 182. So. Ya. Ya. 172. Ya, 172. Coba. Ya, coba. Ya. Coba. Coba. Ayo. 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru illa in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya dia. Coba awalnya apa tadi? Baik orang yang beriman, makanlah rezeki yang kau karuniakan kepada kalian yang baik-baik. Bersyukur kepada Allah kalau kalian tahu itu karunia dari Allah. Jadi dapat rezeki sadar dari Allah, caranya bersyukur, dipakai di jalan yang Allah ridho. Gue si ogah, udah mah miskin, gak ingat. Itu namanya orang koma. Oke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pegang aja Ibu, ngeliatin saya begitu banget. Naksir kali. Bukan, dia ingat banget sudah miskin, gak beribadah lagi. Jadi Oke, ada mau ditambahkan Ustaz? Iya, prinsipnya kalau bisa tetap muasau fid dunia wa muasau fil akhirah. Orang itu baiknya ya robana atina fid dunia wa fil akhirati. Jadi dunianya dapat, akhiratnya dapat. Daripada di dunia. Duduk. Iya, silahkan. Sudah. Ini acaranya mama, saya enggak beli lama-lama. Iya. budgetnya juga beda. Yang diomongin budget, nggak ada bedanya sama budget saya. Itu yang untuk budget itu yang untuk komunikasi itu. Ya. Gadget, ya. Oke, ya. Yang berikutnya sama lagi mau bertanya mau? Oke, okay. Udah berdiri, silakan dari Purwokerto. Udah bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Casi dari Cipedang. Ibu Dasi. Ibu Casi, Bu. Casi. Oh, Casi. Dari Desa Cipedang, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Oke, Bongas. Dari diganti dengan EA. Dari Majelis Tahlim Wali Sanga. Oke, okay, Wali Sanga. Curhat dong, Ma. Iya dong. Ibu Casi. Begini, Ma, saya tuh ingin tanya. Iya. Saudara saya tuh, Ma, kan pergi ke luar negeri ya. Terus kan dia tidak pernah mengurusin suaminya. Jadi dia TKW cerai. Jadi TKW. Jadi dia tidak pernah mengurusi suaminya, jadi dia minta cerai. Apakah hukumannya dosa apa enggak? Sebentar. Jangan langsung mencap orang lain dosa, Stasi. Kenapa ini bininya TKW? Karena lakinya tidak bisa memenuhi nafkah keluarga. Kalau lakinya orang kaya nggak bakal jadi di TKW. Ngapain jadi nyalahin tuh perempuan? Lakinya dong disalahin. Coba jadi laki, bisa ngurusin tuh bini, ngasih nafkah lahir batin cukup. Nggak bakal tuh bini jadi TKW. Jangan langsung bilang dosa enggak. Kita juga yang rajin sholat banyak dosa. Jangan suka ngucap begitu. Tanya diri saya, apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, begitu. Ya. Kalau orang mah gampang kan. Ya udah. Ya udah. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Di luar ketemu cowok yang mapan, dia mikir yang di rumah mah susah. Gue yang nyari duit, mending sama dia gitu. Itu aja. Ya, itu namanya perbaikan gizi. Gizi, iya. Begitu, Ibu. Cukup cukup sekian dan terima kasih. Iya. Oke, baik, kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu lagi untuk bertanya, namun kita nikmati dulu satu lagu dari Anna Bawi. Ingat Allah. Baik, kita lanjutkan lagi. Mama dan A. Beraksi. Udah ngantuk ya, Bu ya? Mama dan A. Beraksi. Ya, bersama Fiostin DS masih ada Ustadz Wijayanto juga. Sekarang langsung saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa lagi, Bu? Mau bertanya, Bu? Ini pertanyaan bebas. Siapa mau nanya? Siapa mau saya? Oh, ibu mau saya. Ya, ya. Silakan, Bu. Dari Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong, Ma. Iya, Bu. Ma, nama saya Ibu Tia dari Majelis Taklim Roman Cipadung, Bandung. Oke, Dung. Mau tanya, Mas. Iya. Gimana sih gimana menyikapi teman yang sombong kalau nyumbang ke masjid atau ngasih ke anak yatim atau kemana tapi selalu diungkit-ungkit pengen disanjung gitu, Mas. Anda silakan lihat Al-Baqarah 264. 62 juga. Ya. 2. 262 dan 264 sama. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzi yunfiqu ria'an nas. Hai orang yang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang menerima. Ibarat orang yang bersedekah ria, sombong, pengen dipuji oleh manusia. Seperti orang menyimpan tanah di atas batu besar yang sangat licin ketimpa hujan yang sangat besar. Masihkah tanah tadi tersisa? Tentu tidak. Dalam Al-Baqarah 262, walladzina yunfikuna amalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adzan lahum ajrun inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Batati. Iya. Siapa saja yang bersedekah tidak diiringi dengan mani wal adza, tidak diiringi dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati yang dikasih. Lu, tuh makan tuh, dasar bego lu, nah, gak boleh seperti itu. Maka itu ikhlas diterima. Sebagaimana orang makan, pasti ikhlas. Makan tuh walaupun makan sate tetap, walaupun makan burger tetap, walaupun makan pecel tetap, apalagi sudah mau keluar, gak disebut-sebut, betul gak? Oh sate wadahi piring, ah gak mungkin. Jadi intinya adalah orang harus ikhlas, betul bu ya? Jangan sampai kalau sudah ngasih diungkit-ungkit lah. Sudah. Lagian siapa mau ngungkit-ungkit gituan? Iya. Gituan aja diungkit-ungkit. Iya, iya. Oke, baik, yang berikutnya siapa lagi yang mau bertanya, bu? Siapa mau nanya? Mana? Apa yang udah bisa diri itu dari tadi ke sini? Oh ini udah ya. Bu, sebentar ya, sini. Silakan ibu. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Siti Ngaisah dari Purwokerto. Siti Ngaisah. Purwokerto. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Ngaisah. Itu saudaranya Marwoto. Desa Purwosari Kecamatan Baturaden. Iya. Curhat, Mah. Iya, dah. Saya mau nanya, Mah. Saya itu sering sekali disuruh orang suruh suruh anu sajen apa itu bisa apa enggak? Suruh sesajen. Nempatin sajen itu kok bisa apa enggak? Sesaji itu turunan, ya. Jadi itu saya kalau nanam hari-hari itu ada yang bilang suruh disajeni, tapi saya enggak mau. Tapi saya udah dikasih uang itu, saya uangnya halal enggak itu, Mah? Kalau Anda suruh bikin sesajen, Anda dikasih duit, tolak. Saya tidak mau. Begitu Siti Ngaisah, jangan nggak mau ngangui duit dan jadi kalau kita tidak mau ngerjain duitnya jangan diambil Ngaisah ngono. Oke, ya setelah Ibu Ngaisah ini kita akan bacakan email berikut ini. Ada email dalam ini ya. Dari Yanto underscore 324 at yahoo.co.id. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama curhat dong. Iya dong. Saya mempunyai istri, ketika pacaran dan ngawal menikah saya, saya menjadi pimpinan di salah satu perusahaan. Tiba-tiba perusahaan itu bangkrut dan saya dan kedua anak saya ditinggalkan oleh istri saya. Sampai sekarang ia gak ada kabar, Mah. Saya harus bagaimana? Terima kasih atas jawabannya. Artinya istri kalian termasuk kaya habis manis sepa di buah. Abang punya uang di saya, abang tidak punya uang di tendang. Kira-kira benar apa salah? Yang namanya orang rumah tangga milik bersama, punya duit nggak punya duit tetap suami istri. Suami lagi di PHK, kita dong muncul nyari duit. Itu namanya cewek matre ke laut aja. Siapa lagi nih yang mau tanya, bu? Mana? Oh ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya ini Rahayu dari Majelis Taklim Anas, Purwasari Baturaden Purwokerto. Oke. Okay. Yang saya tanyakan curhat dong, Ma. Iya. Iya, yang saya tanyakan gini, Ma. Kakak saya kan dulu pernah hamil ya. Terus di usia 7 bulan dia punya penyakit gitu kan, punya penyakit daleman, terus anaknya itu harus salah satu. Aduh, ada aja deh. Sebentar, Bu. Kakak Ibu laki apa perempuan? Perempuan. Oh iya, perempuan ya. Nah, waktu kehamilan 7 bulan, waktu kehamilan 7 bulan dia kena penyakit loh. Dalemannya. Dalemannya. Terus? Iya. Terus dari pihak dokter salah satu harus dikalahkan, ternyata anaknya yang dikalahkan. Ya. Lah itu hukumnya bagaimana, Ma? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda lihat dalam Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alna nutfatan fi qararin makin. Summa ja'alna nutfatan 'alaqah. Fa'alaqnal 'alaqata mudghah. Fa'alaqtan mulghata fakasalnal idoma lahma. Summa azalahu al-qan ahor. Fatabarakallahu asalahu likin. Nangis saya. Manusia itu dalam kandungan ada empat fase kata Allah. Yang pertama, sperma bertemu indung telur, diberikan ruhul hayat, ruh kehidupan. Lalu berkembang dalam rahim seorang ibu menuju pembentukan embrio selama 40 hari. Dari cairan berubah segumpal darah. Berproses lagi berubah segumpal daging. Berproses lagi separuh daging dijadikan tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Summa'an sa'na wal-kon ahor. Lu pada ngapain sih? Lalu 4 bulan masuk bulan yang kelima, ditiupkan ke dalam janin tadi ruh. Anda lihat As-Sajdah ayat 9. Summa sawawana pahopihi mirruhi wajalakan musam awal absor awal afidah qailan ma tazkurun. Sudah masuk ruh manusia. Nah, hamil 7 bulan, kata dokter, kalau diterusin hamilnya, ibunya meninggal. Ya, mana yang dipilih? Ibu yang meninggal atau bayi yang meninggal? Yakinkan hati Anda. Allah segala-galanya. Beberapa orang jamaah saya sakit lupus, hamil. Kata dokter, Bu, gugurkan daripada ibu meninggal. Dia minta sama Allah suami istri. Ternyata sampai melahirkan normal. 2 tahun kemudian, masih lupus ibunya. Dokter bilang, Bu, gugurkan. Mereka bertahan sampai detik ini. Anaknya sudah SMA. Wallahu a'lam bishawab. Minta kepada Allah yang terbaik. Oh, ya. Baik, terima kasih. Ya. Sudah terjawab pertanyaannya ya. Baik, ya. Bu, kita harus break dulu sebentar ya, Bu ya. Nanti kita lanjutkan lagi tahun depan. Ya. Kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mama dan A. Bersama Fios Tindes. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah ada solusinya. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah ada solusinya. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi Mama dan A. Sama Fiostin Des ya. Ustadz Wijayanto tadi harus segera meninggalkan mumpung gak ada dia ya, karena memang ada keperluan yang mendesak dan mendadak ya. Kita doakan saja supaya dia selamat sampai tujuan. Amin. Iya, dan diterima dengan mumpung gak ada orangnya ya, diterima dengan yang ingin menerimanya ya, karena dia lagi ditungguin. Oke, baik, sekarang saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa lagi yang mau nanya, Bu? Oke, di ujung atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Unesi dari Majelis Taklim Wali Sanga dari Desa Sepedang, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Curhat dong, Ma. Iya, Dok. Ini, Ma, masalah setan ya. Ya. Oke, ya, silakan. Masalah setan kok nengok ke saya? Sebenarnya tuh setan itu ada enggak sih, Ma? Ada. Dan mempunyai wujud enggak? Berwujud enggak maksudnya tidak. Tuh? Dia adalah berbentuk ruh, diciptakan oleh Allah dari api. Kan ada setan, ada jin, ada iblis itu. Apa bedanya setan jin iblis itu, setan Pak? Dengan iblis diciptakan oleh Allah dari api. Kalau jin dari api yang tidak berasap. Manusia dari tanah. Jangan songong, tetap dari tanah. Oke, Bu. Berarti apa, setan itu enggak mempunyai wujud. Bu, itu berbentuknya gaib. Dari kitabul raiba fi udalil muttaqin walladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau kita orang yang beriman, percaya setan ada, tapi yang kelihatan. Kalau ada kelihatan, Anda kabur sama marwoto. Katanya itu, Ma, kalau orang yang beriman itu pasti lihat setan, katanya kayak gitu. Yang ngomongnya kagak ngatri. Oke, Ibu, kayak pengen banget ngeliat setan, Bu, ya. Iya. Oke, terima kasih, Ibu. Ya, makasih, Ma. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan itu ada. Setan iblis itu tadinya jenis malaikat yang ingkar. Ketika Allah perintahkan sujud, pas saja ila iblis, semuanya sujud kecuali iblis. Allah tanya, "Lis, kenapa enggak sujud? Ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Kenapa? Minar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api sementara manusia cuma dari tanah. Makanya orang sombong merasa hebat, saudaranya belis." Oke, Lis. Ya. Baik, masih ada kesempatan lagi untuk Ibu bertanya, silakan. Siapa mau nanya, Bu? Siapa mau nanya? Lemes nih. Iya, ini Ibu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Supaina dari Majelis Taklim Hajah Siti Fatimah Gedung Wuluh Purwokerto. Curhat dong, Ma. Iya. Gini, Mas, sebelum saya curhat, ini ada kiriman salam dari teman-teman saya di kampung, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam orang kampung. Iya. Begini, Ma, yang mau saya tanyakan, saya ke suami saya sudah meninggal 13 tahun yang lalu. Dan ya ada sedikit tinggalan itu, saya punya anak 5. Maksud saya ingin saya hibahkan, apa bisa, Mah, itu dibagi rata, karena anak saya cowok 3, cewek 2. Kalau harta punya milik suami Anda tidak bisa dibagi rata, cowok 2, cewek 1, kecuali harta Anda boleh dibagi rata. Terima kasih, Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena warisan tetap tidak bisa, tapi hibah pemberian, kita masih sehat walafiat, seger buger, ngasih anak cowok cewek sama tidak masalah. Berarti menurut suami, Mas. Iya. Banyak yang ngeyel ya. Kirain udah puas atau di ujungnya masih nanya, iya. Oke, ini ada pertanyaan dari email dari Rika Suciati dan Muslimatun. 3 orang penanya dari email yang pertanyaannya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, curhat dong. Iya. Mah, kapan zakat penghasilan 2,5% itu harus dikeluarkan? Apakah ada batas minimalnya? Kalau uang itu disedekahkan kepada keluarga kita yang fakir miskin, boleh gak, Mah? Kapan zakat? Anda lihat At-Taubah 103. Hud min amwalihim sodakotan tutahiruhum watuzakihim biha. Ambillah kekayaan dari orang yang kaya, itu adalah zakat. Membersihkan hati mereka, membersihkan kekayaan mereka. Zakat itu syaratnya 5. Islam, merdeka, milik yang sempurna, halal, nisab. Nisab itu ada yang bilang 86 gram emas, ada yang bilang 93 gram emas. Kalau saya ambil di garis tengah 90 gram emas, artinya kalau orang punya kekayaan emas 500 ribu, 45 juta dimiliki 1 tahun minimal, itu wajib zakat 2,5%. Syaratnya haul karena sampai 1 tahun. Itu kalau zakat emas. Zakat mal juga sama. Ada zakat perniagaan, ada zakat pertanian tiap panen. Kalau zakat pertanian, kalau sawah tadi diairi dengan air yang ngalir, zakatnya 10%. Kalau airnya dikucurin pakai pancoran, diangkutin pakai orang, 5% tiap panen. Ada zakat buah-buahan, ada zakat pertanian, ada zakat binatang ternak. Misalnya Anda punya kambing 40, setahun satu keluarkan. Anda punya unta 40, keluarkan satu ekor yang berusia 2 tahun. Kemudian Anda punya usaha perniagaan, kalau uang Anda dihitung sekarang dari bulan Maulid sampai bulan Maulid sudah hawal dan mencapai nisab, keluarkan zakat. Ibu nanya, siapa yang berhak menerima zakat? Anda lihat At-Taubah 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan. Bolehkah memberikan pada saudara saya? Kalau saudara boleh, tapi tidak boleh zakat diberikan ke garis lurus. Misalnya, saya tidak boleh zakat kepada emak, bapak, nenek, kakek, anak, cucu, mantu. Garis lurus dari pihak saya, garis lurus dari pasangan saya, tidak berhak dengan zakat. Itu nafkah wajib. Iya. Kalau 2,5%-nya dikeluarkan per bulan, Mbak, apakah nanti pas pada tahunannya dikeluarkan lagi? Enggak. Kayak zakat profesi. Iya. Kalau udah tiap bulan, udah. Tahunannya enggak usah. Iya. Gitu. Tinggal sedekah. Iya. Saran saya bukan hanya zakat yang dikeluarkan, perbanyak sedekah, akan menghapus dosa kita, memberikan keberkahan buat kita. Iya. Kembali ke tema mengenai miskin, ingat, kaya, ingkar. Ini banyak banget terjadi nih, Mas, sama orang-orang. Pada saat miskin, ibadahnya rajin begitu kaya. Pertanyaan ibu-ibu juga sekitar itu tadi, Mas. Gimana caranya supaya kita pada saat miskin ingat, begitu kaya tambah ingat? Gitu. Anda ingat Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah faman ya'mal dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan kalian tukarkan kecintaanmu kepada kekayaan yang kalian miliki. Jangan kalian tukarkan kecintaanmu kepada keluarga kalian dengan zikir kepada Allah. Siapa yang melakukannya, dia orang yang rugi. Jadi jangan gara-gara kekayaan, jangan gara-gara keluarga sampai lupa zikir kepada Allah. Dia orang yang merugi. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kita tetap wajib bersyukur. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Al-Baqarah 172. Wahai orang yang beriman, makan yang Allah rezekikan kepada kalian, min thayyibat yang baik. Kelanjutannya apa? Waskuru lillahi kuntum iyatabudun. Bersyukur kepada Allah. Jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi kalau ada orang lagi miskin, dia ingat kepada Allah. Lagi kaya, dia ingkar. Dia orang yang kufur dengan nikmat. Nauzubillah min dzalik. Tapi senang, susah, ibadah. Kaya, miskin, tetap ibadah. Niscaya dapat keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan. Nanti pulang ke rumah, semua selamat sampai tujuan. Amin. Anna Bawi juga terima kasih sudah hadir di sini. Pemirsa, mohon terima maaf. Kasih Agus, manggisnya. Iya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata kami di acara ini. Dan insya Allah, besok kita masih bisa ketemu lagi. Tentunya tetap di sini, di Mama dan A. Terima kasih. Bersama Fiostin Des. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.